Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa aktafa atharahu ila yawmil wafa amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian yang kedua ini, pembahasan tentang fikih, yaitu masih tentang fikih wanita, bab hukum berkaitan dengan istihadhah. Beda haid dengan istihadhah. Adapun haid sudah kita ulas kemarin, yaitu berkaitan dengan kebiasaan darah wanita. Sekarang istihadhah, nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara haid dengan istihadhah. Kalau dalam di halaman saya, di buku saya halaman 65. Istihadhah itu artinya sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabil nazif min 'irqin yusamma al-'adil. Istihadhah itu mengalirnya darah bukan pada waktu kebiasaan. Mengalirnya darah bukan pada waktu yang biasanya. Biasanya kalau wanita muslimah itu ngerti kapan akan keluar darah haidnya dan berapa lama itu keluar darah haidnya. Bisa diketahui dengan yang pertama, adah, kebiasaan. Yang kedua, bisa diketahui dengan ciri. Ya, ciri haidnya. Adapun istihadhah ini keluar dari kebiasaan. Misal, biasanya keluar di akhir bulan dari penanggalan haidnya. Tapi ini sebelumnya sudah keluar atau setelahnya masih keluar. Nanti bisa dibedakan antara darah haid dan istihadhah. Ala sabil nazif. Nazif itu encer ya. Encer. Jadi encer, cair gitu. Min 'irqin yusamma al-'adhir. Dari 'irq yang keluar dari rahim dinamakan 'adil. Dinamakan 'adil. Wal mustahadhatu amruha mushkil. Istihadhah, seorang yang terkena istihadhah, seorang wanita, maka ini musyilah bagi dia. Biasanya kok haid 7 hari, ini kok bisa lebih gitu. Nah, musyilah bagi dia. Lishtibahi damil haid bidamil istihadhah. Karena ada kemiripan dengan darah haid dan darah istihadhah. Ada kemiripannya. Fa idza kana ad-dam yanzilu minha biistimrar aw ghalibil waqt. Apabila darah itu dia keluar dengan terus-menerus apa kebanyakan waktunya. Famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan, maka itu tidak dianggap haid. Ya, itu darah keluar terus. Atau kebanyakan waktu sering keluar. Maka tidak dianggap itu darah haid. Wa man alladhi ta'tabiruhu istihadhah la tatruk min ajlihi shauma wassalah. Apabila darah itu keluar di luar dari kebiasaan seorang wanita, atau itu darahnya yang memang darah yang luar biasa, maksudnya di luar kebiasaan, maka tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa karena keluar darahnya itu. Dipahami? Tidak boleh meninggalkan sholat maupun puasa dikarenakan keluarnya darah istihadhah. Fa innal mustahadhah yu'tabar laha ahkamut taharat. Karena seorang wanita yang keluar darah istihadhahnya itu tetap masih dihukumi sebagai yang suci, bersuci. maksudnya suci, hukum taharah. Wabina'an 'ala dzalik fa innal mustahadhah laha thalathu halat. Dilihat dari keadaan seperti itu ya, maka seorang yang mustahadhah memiliki tiga keadaan hukum. Yang pertama, an takuna laha 'adah ma'rufah ladaiha qabla isabatiha bil istihadhah. Keadaan dia sudah ngerti kebiasaan keluarnya darah. Sudah tahu, sudah paham. Dengan sebelum ditimpa musibah istihadhah itu, dia itu sudah ngerti kebiasaan keluar darah haidnya. Bi an kanat qabla istihadhati tahidu khamsata ayyamin aw thamaniyah ayyam mathalan fi awwali syahrin aw wasthihi. Dia sudah menjadi kebiasaan seorang wanita muslimah. Biasanya kalau antum tanya, ya tahulah. Jadi kapan keluarnya itu ngerti ya, dengan kebiasaan dia. Kapan waktunya, misalkan di pertengahan bulan atau di awal bulan. Kemudian kapan, berapa lama akan keluar, biasanya kalau enggak 5, 7 atau 8 dari kebiasaannya ya. Fata'rifu adadaha wa waqtaha, sehingga dia tahu kapan, berapa hari keluar itu darah haid dan kapan waktunya. Fahadha fahadihi tajlisu qadran adatiha qadra adatiha wa tad'u as-salata was-siyam. Maka dengan keadaan seperti ini, seorang wanita muslimah dia melakukan kewajiban dia untuk meninggalkan salat, karena itu darah kebiasaan ya, meninggalkan salat, meninggalkan puasa karena darah haid kebiasaannya. Wa tu'tabaru laha ahkamul haid, maka dia masuk hukum haid, masuk hukum haid dari darah kebiasaannya. Fa idzan tahat 'adatuha iktasalat wa sallat. Kalau sudah selesai kebiasaannya, kemudian sudah bersih, tahur gitu, maka dia mandi, kemudian dia salat. Wa'tabaratid damal baqi damal istihadhah. Maka kalau masih keluar dari yang biasanya, maka itu dianggap darah istihadhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah. Ini sebagaimana sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Maka tinggallah di rumah ya, diam, maksudnya tidak salat, tidak puasa selama haidmu itu masih keluar. Waktu haidmu itu keluar. Tsumma tasili wa shalli. Kemudian apabila setelah selesai sudah bersih haidnya, maka mandilah dan salatlah. Rawahu Muslim. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Abi Hubaysh, juga sebagai bentuk pengamalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Fatimah binti Abi Hubaysh, inna ma dzalika 'irqun. Itu adalah darah, maksudnya darah yang bersih, bukan darah kotor yang dikeluarkan dari rahim. Walaysa bihaidin, itu bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fad'i shalah. Kalau kamu menjumpai haid, maka tinggalkan salat. Ini bagi berlaku perempuan ya. Laki-laki mah enggak ada. Ini berlaku untuk perempuan. Muttafaqun alaih. Keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama tadi karena apa? Kebiasaan. Keadaan yang kedua, idza lam yakun laha 'adah ma'rufah. Kalau dia tidak memiliki pengalaman kebiasaan, maksudnya enggak, dia enggak tahu kebiasaan dia ya. Lihatnya hanya dengan melihat, keluar darah gitu, bukan karena kebiasaannya. Lakin damuha mutamayyiz, tapi darahnya bisa dibedakan. Darahnya bisa dibedakan. Ba'duhu yahmil sifatul haid, sebagiannya itu membawa sifat haid, maksudnya itu memiliki sifat haid. bi an yakuna aswad au thakhinan au lahu raihah. Kalau darah haid, mungkin yang laki-laki ya belum tahu ya. Nah, untuk perempuan tahu insyaallah. Kalau darah haid itu biasanya dia agak kotor, agak kehitam-hitaman, kemudian gimana ya? Berbau, bau enggak sedap. Ya, kemudian agak kental. Ya, agak bau enggak sedap. Itu darah haid. Wa baqiyatuhu la tahmil sifatul haid. Adapun sisanya tidak membawa, selain dari haid itu tidak memiliki sifat darah haid. Ya. Bi an yakuna ahmar laisa lahu raihah wala thakhinan. Warnanya merah, merah darah biasa dan tidak anyir. Bau anyir tahu kan? Itu bau darah haid. Fa fi hadhil halah tu'tabar dam alladhi yahmilu sifatul haid haidan. Kalau bisa bedakan itu, oh ini haid karena baunya agak busuk. Terus kemudian agak kehitam-hitaman, oh ini berarti haid. Fa tajlis wa tad'u as-salata wasiyan. Maka dia duduk, maksudnya itu dia diam aja, tidak salat, tidak puasa. Wa tu'tabar ma 'addahu istihadah. Ma'adahu istihadah. Maka dianggap selain darah-darah itu, kok darahnya beda dari kebiasaannya. Darah biasa enggak bau, maka itu darah istihadah. Taktasil 'inda nihayati alladhi yahmilu sifatul haid. Maka seorang wanita muslimah tersebut dia mandi. Setelah selesai mandi, wa tusalli wa tasum wa tu'tabar tahiran. Dia puasa dan sholat kembali dan dianggap dihukumi sebagai bersuci. Liqauli sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Abi Hubaysh, sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Jadi damul haid, darah haid itu hitam. Bukan hitam, bukan. Bukan hitam seperti tinta, tapi merah gelap. Kemudian menghitam. Maka dikenal sudah itu darah haid. Fa amsiki 'anil shalah, maka tahan untuk salat. Maksudnya tinggalkan salat. Fa idza kanal akhar, apabila warnanya bukan kehitaman, merah-merah biasa, fa tawaddai wa shalli. Bagaimana caranya? Cukup itu dibersihkan dulu, kemudian wudu dan salat. Dan wudu dan salat. Jadi mengerti ya? Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Fa fihi anna al mustahadhah tu'tabar sifat ad dam. Fatamayyuzu biha bain al had wa ghairihi. Maka di sini mustahadhah, seorang yang kena istihadhah ya, dianggap itu sifat dam seperti itu. Dia ngerti, oh ini mustahad, oh ini darahnya tidak kehitaman. Oh berarti istihadhah. Maka dia tetap sholat. Tapi kalau darahnya kok hitam, masih hitam, berarti itu darah, darah haid. Keadaan yang ketiga, yang pertama karena kebiasaan, yang kedua bisa membedakan, yang ketiga, idza lam yakun laha 'adah. Dia enggak bisa membedakan kebiasaan. Wala sifatan tumayyizu bihal haid min ghairihi. Juga dia enggak bisa membedakan antara darah haid sama darah istihadhah. Fa innaha tajlis ghalibal haid 6 ayyam aw 7 ayyam min kulli syahrin. Maka hukum berlaku dengan hukum kebiasaan, yaitu biasanya kalau enggak ngerti nih, enggak ngerti kebiasaan 6 hari apa 5 hari apa 7 hari atau enggak bisa membedakan, maka yang ketiga keadaannya itu mengambil hukum dari kebiasaan aghlabiyah. Kebanyakan waktu haid berapa hari? 6 sampai 7 hari. Dihukumi seperti itu. Kalau seandainya seorang wanita muslimah dia enggak bisa membedakan antara kebiasaan dan tidak, atau tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, maka dia menghukumi dengan kebiasaan kebanyakan orang haid, yaitu 6 hari atau 7 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahsy, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamna binti Jahsy, innama hiya raqdatun minasyaitan. Darah itu gangguan dari syaitan. Fatahayyadhi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Maka berhaidlah, maksudnya itu hukumilah itu haid sebanyak 6 sampai 7 hari. Tsumma tasidi. Kemudian anggap aja hukumnya 6 sampai 7 hari. Kemudian mandilah, kalau masih keluar ya. Mandilah, fa idastanqati fasalli. Kalau sudah bersih ya, kemudian sudah mandi, maka salatlah 24 atau 23. Maka salatlah selama 24 atau 23 hari. Karena kan sisanya 6 sampai 7 hari kan, sisanya dari 1 bulan itu 24 atau 23. Wasumi wasalli, puasalah dan salatlah. Fa inna dhalika yujzi'uki. Ini yang dibolehkan bagimu. Wa kadzalika faf'ili kama tahidun nisa. Maka demikian pula kerjakan sebagaimana haidnya para wanita. Wa khamsah wa sahu at-tirmidzi. Yaqulu hafizahullah taala wal hasil mimma sabab. Hasilnya bagaimana? Apa yang telah diketahui sebelumnya, annal mu'tadah turaddu ila 'adatiha. Kalau suatu kebiasaan, maka dikembalikan ke hukum kebiasaan. Kalau itu kembali kepada hukum kebiasaan. Wal mumayyizah turaddu ilal amal bitamayyuz. Kalau membedakan, maka dikembalikan dengan hukum si wanita muslimah itu untuk bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Wal faqidah lahuma, adapun yang tidak tahu keduanya, kehilangan cara keduanya, maka tahayyadu sittan aw sab'an. Dia hukumi bahwasanya haid itu ya 6 atau 7 hari. Wa fi hadha jam' baina as-sunan ats-tsalats al-waridah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Maka ini mengumpulkan antara dua dalil ya, ats-tsalats, antara dalil-dalil yang 3 yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mustahadhah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam mengatakan, wal alamat allati qila biha sittun, dan tanda-tanda, alamat, tanda-tanda qila yang katanya dikatakan ahlul ilmi ada 6. Immal 'adah, imma itu kebiasaan, fa innal 'adah aqwal alamat. Karena kebiasaan itu tanda yang paling kuat untuk bisa membedakan. Kebiasaan itu kebiasaan murid dianya sendiri. Yang tahu siapa? Yang tahu yang haidnya sendiri. Oh, kebiasaannya biasanya merasa di pertengahan bulan, biasanya itu di awal bulan. Ya sudah, itu dengan kebiasaan itu tanda yang paling kuat. Li'annal asla maqamal haid duna ghairihi. Karena hukum asal itu pada posisi haid daripada yang lain. Wa imma tamyiz, adapun tamyiz membedakan ciri, li'anna ad-dam al-aswad wa ath-thakhin al-muntin aula an yakuna haydan min al-ahmar. Kalau yang membedakan itu, kata beliau rahimahullah taala, kalau darahnya itu menghitam, kehitam-hitaman, kemudian berbau, baunya itu enggak sedap, bau busuk lah, bau enggak sedap, itu lebih diutamakan dihukumi haid ketimbang hanya sekedar warna merah saja. Wa imma tibar ghalib adatin nisa. Atau yang ketiga caranya, yaitu dengan menghukumi kebanyakan haidnya para wanita, yaitu 6 sampai 7 hari. Li annal asla ilhaqul fardi bil a'amil aghlab. Karena secara hukum asal itu ya mengikutkan al-fard, individu, dengan keumuman. Secara hukum asal ya, secara hukum asal dalam permasalahan ini mengikutkan hukum individu kepada hukum kebanyakan. Tayyib, hukum kebanyakan para wanita haid berapa hari? 6 sampai 7 hari. Berarti kalau dia bisa belum bisa membedakan darah atau belum bisa menentukan kebiasaan, dihukumi keumuman wanita yang haid. Seperti itu. فَهَذِهِ الْعَلَامَةَ الثَّلَاثَ تَدُلُّ عَلَيْهَا السُنَّةَ وَالْإِقْتِبَارَ. Maka tanda yang tiga ini itu yang ditunjukkan oleh sunnah. ثُمَّ ذَكَرَ بَكِيَةَ الْعَلَامَةَ الَّتِي كِلَ بِهَا. Kemudian disebutkan sebagian, maksudnya yang tersisa dari tanda-tanda yang dikatakannya, maksudnya yang disebutkan. Waqala fi nihayati kalamihi, dan beliau rahimahullahu taala mengatakan di akhir pembicaraan beliau, wa aswabul aqwal, di antara perkataan yang paling benar, i'tibaru alamati allati ja'at biha sunnah, yaitu menganggap, menghukumi ya, tanda yang mana datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilgha ma siwa dzalika, dan menutup selain dari tanda yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita kembali kepada dasar berhukum. Dasar berhukum apa itu? Al-Qur'an wassunnah wal ijma'. Ya. Adapun selainnya, ketika ada dalil dari sunnah, maka kita tutup dalil yang selain daripada sunnah, kita ambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma yalzamul mustahadha fi hal hukm bi taharatiha. Nah, apa yang wajib? Apa yang mesti dilakukan oleh seorang wanita yang mustahadhah dalam keadaan dia dihukumi sebagai seorang yang tahir, yang bersuci? Yang pertama, yajibu 'alaiha an taktasil inda nihayati haidhiha haidhatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Dia wajib untuk mandi setelah selesai dari tiga tanda tadi. Faham? Setelah menyelesaikan dari tiga tanda tadi, dari kebiasaan, kalau enggak bisa dengan membedakan, kalau enggak bisa dengan keumuman haidnya para wanita, dia wajib mandi dengan mandi besar. Ini yang pertama. Yang kedua, taghsilu farjaha li izalati ma'alim al-kharij 'inda kulli shalah. Membersihkan apa ya? Di kemaluannya yang terkena darah istihadhah sebelum salat, sebelum dia melaksanakan salat. Jadi dicek dulu sebelum salat, oh masih keluar istihadhahnya, jadi bersihkan. Ya, diganti. Kemudian dia salat. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwahu yamna'ul kharij. Dan dia menaruh kapas, kapas. Nah, kapas apa itu? Tisu atau kapas lah yang bisa menutupi dari mengalirnya itu darah. Fa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'anil suqut. Dan itu menahan, ya menahan jangan sampai terjatuh atau merembes sampai ke pakaiannya. Thumma tatawaddu' inda dukhuli waqti kulli shalah. Kemudian dia wudu setiap kali masuk waktu salat. Seperti itu keadaannya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Ini sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang mustahadhah, tad'us salata ayyama aqra'iha. Dia meninggalkan salat hari-hari dia haid. Thumma taktasilu wa tatawaddau 'inda kulli salatin. Kemudian dia mandi dan berwudu setiap kali mau salat. Rawahu Abu Dawud wa Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu lakil kursuf fa innahu yudhibad dam. An'atu lakil kursuf itu ditaruh kursuf. Kursuf ini kayak perban itu ya, yang bisa menahan darah mengalir. Ya, seperti perban atau kain atau kapas, yang untuk jangan sampai darah itu keluar jatuh ke pakaian. Wal kursuf al kutun. Kursuf itu kutun. Kutun itu ya kapas. Ya. Wa yumkin isti'mal hafa'il at-tibbi al-mujud al-an. Dimungkinkan juga bisa pakai pengobatan, apa obat untuk menahan dari keluarnya darah istihadhah tersebut dari dokter. Yang ketiga, an-nifas. Jadi hukum yang ketiga yang telah kita bahas, kita sudah bahas haid. Yang kedua istihadhah, yang ketiga nifas. Nifas itu apa toh? Darah apa toh? Kapan keluarnya? Ya. Nifas itu seperti haid. Pada apa yang dihalalkan? Hukumnya sama seperti haid. Nifas. Berapa hari? 40 hari. Fima yahil. Pada apa yang dihalalkan? Kal istimta' minha bima dunal farj. Jadi selama haid seorang suami boleh bercumbu, melams dengan istrinya selama di luar dari kemaluannya. Istihadhah juga demikian. Fi wa fi ma yuhram. Pada apa yang diharamkan oleh seorang yang haid seperti menggauli pada kemaluannya. Wa man'us shaum, dilarang puasa dan salat. Wa talaq, juga talak. Talak pun enggak boleh dalam keadaan nifas ataupun haid. Wa tawaf, juga enggak boleh tawaf. Wa qira'atul Qur'an wal labthi fil masjid, juga membaca Al-Qur'an dan berdiam diri di masjid. Ya. Wa fi wujubil ghusl 'ala an-nufasa, dan wajib mandi bagi para nufasa ketika darahnya selesai. Maksudnya terputus. Sebagaimana haid ketika terputus darahnya, maka dia wajib mandi. Wajib 'alaiha an taqdi as-siyama duna shalah. Sama ketika haid di bulan puasa, maka dia enggak boleh salat dan menggantinya di bulan yang lain. Sama halnya ketika lahiran. Kan itu kan keluar lahiran ya. Nifas itu keluar setelah lahiran. Ketika lahiran, apalagi lahiran di bulan puasa. Ya, di bulan sebelum puasa itu Syaban, ya sebelum Ramadan Syaban lahiran. Maka sebelum belum dia enggak puasa, maka dia diganti dengan membayar fidyah. Maka di sini khilaf para ulama, juga di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menggabungkan antara puasa dengan membayar fidyah. Ada sebagian ulama yang menghukumi cukup membayar fidyah saja. Wajibu alaiha an taqdi siyam wa duna shalah fala taqdiha kal haid. Ya, fala taqdiha kal haid. Maka ini beda, ya. Ini beda. Ketika haid maka beda hukumnya ketika membayar, mengganti utang puasanya. Kalau haid jelas dengan puasa. Tapi kalau seorang yang dia nifas atau dia lagi menyusui, kan dihukumi dengan menyusui kan, maka di situ ada fi kalam ulama khilaf antara puasa saja atau membayar fidyah atau puasa dan fidyah. Maka khilafan khurujan min khilaf, keluar dari khilaf, maka sebaiknya menjamak bainahuma, yaitu menggabungkan antara membayar fidyah dan puasa. Kalau itu kuat. Kalau enggak kuat, maka cukup dengan membayar fidyah saja, karena yatadarrar fi waladiha. Itu akan memberikan apa? Efek buruk, dampak buruk pada anaknya. Ya, kalau seandainya tidak memberikan dampak buruk, kuat, maka tidak masalah untuk dia berpuasa. Wan nifas damu yurkhihi ar-rahim lil wiladati wa ba'daha. Nifas itu adalah dam untuk membersihkan, pembersihan rahim setelah lahiran. Wa huwa baqiyatud dam alladhi ihtabasa fi muddatil hamil. Yaitu nifas, darah nifas itu adalah darah yang keluar sisa yang mana tertahan waktu hamil. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu luar biasa ya. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jabang bayi saat itu ketika rahim itu dibuahi, maka darah itu maka berubah menjadi gizi bagi si jabang bayi dalam rahim. Ketika keluar, maka dia akan berubah menjadi gizi dalam susuannya untuk jabang bayi. Namun sisa yang untuk hamil ini dia akan dikeluarkan, dibersihkan dulu. Baik. Kemudian wa huwa baqiyatud dam alladhi tabasa fi muddatil haml wa akthar muddatihi 'indal jumhur 40 yawma. Waktu yang paling lama seorang nifas itu 40 hari. Ini bukan patokan harus 40 hari, tidak, tapi waktu yang ditentukan adalah 40 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Qala Tirmidzi ajma'ul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tad'u as-salata 40 yawma illa an tara at-tuhra qabla dhalik fa inna hadha tasil wudu salli. Al-Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ajma'ul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli ilmi dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, bahwa wanita muslimah yang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali kalau si wanita ini melihat sucinya berhenti sebelum 40 hari selesai ya, maka fa innaha taghtasil wa tusalli, maka dia mandi dan sholat. Fa idzan qata'a damu nifas an-nufasa qabla 40, apabila darah nifas itu berhenti sebelum 40 hari, bagaimana sikap dia? Faqad intaha nifas nifasuha, maka dihukumi telah berhenti nifasnya. Fataghtasilu wa tusalli, maka dia mandi dan salat. Wa tuzawilu ma mana'at minhu bisabin nifas, dan dia boleh lagi melakukan yang sebelumnya dilarang ketika nifas. Wa idza alqatil hamil ma tubayyinu fihi khalqu insan bi an kana fihi takhtit wa sara ma'aha dam ba'dahu falaha ahkamun nufasa. Apabila seorang wanita hamil keguguran, ya, keguguran, terus kemudian ada wujud bentuk manusianya, maksudnya ya bisa itu kalau wujud manusia bisa lebih dari 6 bulan biasanya, ya 4 sampai 6 bulan ketika itu sudah ada wujud. Nah, kemudian bi an kana fi takhtit, itu keguguran ya, wa sara ma'aha dam ba'dahu, setelah keluar biasanya dia apa, dikurat ya, kemudian setelah itu keluar darah, maka ini dihukumi hukum nifas. Darah setelah itu dihukumi hukum nifas dan berlaku hukum nifas. Wal muddatu allati yatabayyan fiha khalqul insan fil hamal 3 ashhur ghaliban. Kebanyakan terbentuknya wujud manusia dalam perut seorang ibu itu 3 bulan. Afwan, ana salah ya. 3 bulan. Kebanyakan wa qalluha 81 yawman. 81 hari itu berapa bulan? 1 hari kan 31 hari. 31 bulan 30 hari ya. Kalau 80 berarti 3 bulanan, kurang lebih, kurang dikit. 3 bulan kurang 9 hari kurang lebih ya. Wa in alqat 'alaqatan aw mudghah, apabila seorang wanita itu keguguran tapi dalam bentuk cuman daging atau hanya beberapa mudghah. Maksudnya itu belum apa, mudghah itu kayak embrio gitu, belum terbentuk wujud manusianya. Lam yatabayyan fiha takhtit insan, lam tu'tabar ma yanzil ba'daha min ad-dam nifas. Tidak dianggap darah itu sebagai darah nifas. Perhatikan perbedaannya. Apabila seorang wanita itu keguguran, ketika keguguran sudah terbentuk wujud manusianya, maka darah setelah keluar itu dihukumi hukum nifas. Namun apabila dia keguguran belum terbentuk wujud manusia, maka darah setelah itu tidak dihukumi dengan hukum nifas. Fala tatrukis salata wala siyam, maka enggak boleh meninggalkan puasa dan salat. Walaisat laha ahkamun nufasa, baginya tidak dihukumi sebagai hukum nifas. Tanbihun muhim, perhatian ini penting. Wahuna mas'alah yajibut tanbih alaiha, Ini ada beberapa masalah yang wajib diperhatikan. Wahya annal ba'dha minan nisa qad tatanawal dawa'an liman'in zulidamil hayd. Sebagian wanita kadang itu mereka menggunakan pil, apa, obat ya, untuk keluarnya darah haid. Hatta tatamakkan min siyamin Ramadan aw ada'il hajj, sampai dia bisa untuk menyempurnakan menyempurnakan puasa Ramadannya atau ketika mau haji. Ya, ketika mau haji dia minum pil itu biar tidak apa? Biar tidak keluar darah haid. Ya. Bagaimana hukumnya? Fa in kanat hadhihi al-hubub liman iznuzul dam muddah wa la taqta'uhu. Nah, dia menggunakan pil itu, pil KB bukan? Bukan ya, beda ya. Dia menggunakan pil itu untuk tidak keluar darah haid sementara, ya, muakkad sementara. Asal tidak keluar di waktu puasa atau ketika di rangkaian haji, dan tidak, maksudnya tidak selamanya ya. Kan ada tuh yang lama itu kan. Seperti apa? Kalau haid, kalau pil KB itu keluar darah haidnya enggak? Keluar ya? Keluar. Kalau ini ada darah penghalang, apa? Pil penghalang. Itu lama. Bahkan selamanya. Ya. Selama itu masih muakkad di waktu tertentu, untuk waktu tertentu, fala ba'sa. Maka tidak masalah. Demi maslahat. Maslahat apa? Ibadah tadi. Wa in kanat taqta'ul hidha qit'an mu'abbada. Kalau seandainya dia menggunakan pil yang mana itu untuk menghalangi haid selamanya atau dalam waktu yang begitu lama, fa hadza la yajuz. Ini tidak boleh illa bi idzni zauj, kecuali dengan izin suami. Ya kalau suaminya pengen nyenak lagi gimana? Ya, masa cari yang kedua kan gitu. Li'anna hadza yatarattab 'alaihi qat'un nasl. Karena ini akan memutus keturunan ya. Ya kalau mau gitu ya wis cari yang lain, masih ada berapa slot itu. Hadhihi jumal min ahkamil haid. Maka ini secara global tentang hukum-hukum haid secara global ya. Kita enggak bahas secara rinci. Masih banyak pembahasan yang lain dalam kitab yang lain. Ini ringkasan saja. Mararna 'alaiha muran sari'an. Kita melewati cepat aja. Karena pembahasan tentang masalah darah haid panjang. Ya, butuh waktu. Bahkan sebagian ulama itu mempelajarinya selama 9 tahun. Masalah haid saja. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, lebih dari 9 tahun bahkan tentang masalah haid. Kita berapa hari? Masya Allah, 2 pertemuan selesai. Wa tafasiliha tahtaju ila waqtin tawil. Secara terperinci itu butuh waktu yang lama. Kita itu waktu itu membahas tentang masalah haid ya, di kitab yang lain 1-2 tahun. Itu pun diringkas. Itu pun diringkas. Sekarang ada beberapa permasalahan yang pelik, bahkan di situ ada khilafnya bagaimana bersikap, itu yang lebih rumit ya. Alhamdulillah beliau meringkaskan, beliau meringkaskan dari kitab Al-Madzhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Lakin yajibu 'ala man ashkala 'alaihi syai', tapi kalau ada sesuatu yang muskilah ya, ini ketawaduan beliau hafizahullah taala Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Kalau masih mendapati muskilah, mungkin belum jelas baginya, au min ghairiha, atau selainnya, an yas'alal ulama, untuk bertanya para ulama. Fa sayajidu 'indahum insyaallah ma yazil iskalahu. Maka insyaallah dia akan mendapati dari mereka yang menghilangkan muskilah, apa yang masih membingungkan dia. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya tentang masalah darah haid dan nifas. Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kitabus sholah. Kitabus sholah ini penting sekali bagi kita semua agar hukum tentang sholat lebih banyak kita pelajari nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.